Sempurna kau pun senyum tu indah bikin lengket macam papeda. Seperti sagu lombo-lombo tak tolong ke dasar laut molo-molo tangkapi lolo. Kakak siap jalan pikul kau pulau sampai ada cantik mulut merah kunya pinang gebe. Jangan kuai mari sini kakak belai tong jalan ke tepi pantai nikmati sejuknya Port Mumbai. Buat sang terpikat siyo ada nona mari dekat kakak bilang dong. Dengar kakak yang para tipu-tipu di rumah kakak su siap dengan komako batu satra ragu karena sasu tahu kopu bagus saya kakak gigit kuku kopu indah seperti pulau wasei saat malam senyum itu bah bagus macam air terjun di harapan dari wajah saja kaya sau manis manis adik cantik rapi macam adik punya ada peti senyuman semangati kau bintang di hati setia serta hati terlalu mewah yang terasa sebelum terbiasa berada di dimensi yang super luar biasa susah terpisahkan kau dari saingatan kau selalu berada di doa sasertakan hingga cinta hingga sayang tak semakin love perasaan sufinis kau indah seperti raja ampang yeah. Buat sang terpisah